Sepadane tamrota ini tidak akala ing dalem nanti nimangan tidak akala ing dalem nanti kanimangan sopo jamaatun sopo golongan sopo jamaatun sopo golongan illa bi'ilni rukbatihi kecuali kelawan idine piro-piro koncone wong illa bi idni rupatihi kecuali kelawan idine piro-piro koncone wong jadi nek mangan bareng itu ngambilnya satu-satu wajib dua-dua kalau makannya bersama ya kecuali temannya ngasih izin misalnya makan kurma bareng-bareng ngambilnya satu-satu jangan sekali ambil kok dua. Nek mam berarti yo puluhane yo cukup-cukupi. Sekirane puluhan untuk satu kali ya itu saja. Jangan lebih. Qala an Jabalah bin Suhaim. Saking Jabalah bin Suhaim. Qala ngendika sinten Jabalah? Pengeten asobana mengenai ing kita asobana mengenai ing kita menimpa ing kita opo amu sanatin opo tahun pacekli opo amu sanatin opo tahun pacekli maha bini juga ini tertanya ibnu juga Abdullah bin juga Parusi kena mongko diparingi rezeki sapa kita amron ing kurma. Parusi kena mongko diparingi rezeki sapa kita amron ing kurma. Wa kana lan ono sapa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma iku yamuru iku lewat sapa Abdullah bin Umar dina kelawan kita ketemu kelawan kita wa nahnu hali utawi kita iku nak kulu mangan sapa kita Fayahulu mau mengucap sopo Abdullah bin Umar ucap ini la tukorinu ojo bareng no sopo sirokabe ojo bareng-bareng nek mangan maksudnya jangan apa namanya makan kurma satu kali kok dua jangan satu-satu fa'inna nabiya krono setuni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku nah hanya kasih dan kanjeng Nabi itu alil ikroni saking bareng no alil ikroni saking bareng tumaya kulu nuling di kosin dan kan tumaya kulu nuling di kosin dan Abdullah bin Umar di kongedan illa ayat tazina kecuali yang tongizini illa ayat tazina kecuali yang tongizini sofa rojul wonganang Akhahu ing dulure rajul. Akhahu ing dulure rajul. muttafaqun alaih utawi hadis iku muttafaqun alaih. Tahawhu ing dulur wetu iki mangkemang wae. Muttafaqun alaih. Baguma yaqulu baguma utawi iki kok terang perkara. Yaqulu kang ucap iku mah bayap aluhulan ngelakoni ikma sopoman wong yaku lukang mangan sopoman walayas baulan orang kenyang sopoman Al-Wahsyi bin Harbin radhiyallahu anhu anna ashabah Rasulillah setungguhnya piro-piro sohabati Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Qalu muka sapa ashabu Rasulillah. Ucapnya ternyata Rasulullah. Ya sedulur kita. Iku nak kulu mangan sapa kita. Wala nasba'u lan ora kenyang sapa kita. Wahai Rasulullah, kita itu makan tapi gak kenyang-kenyang. Kalau jika sedang Rasulullah la'at fala'alakum tafsarihuna fala'alakum mongko menawa-menawa sira kabeh iku tafsarihuna iku pisah-pisah sapa sira kabeh artine makan sendiri-sendiri mana iku pisah-pisah sapa sira kabeh lho mungkin makannya sendiri-sendiri yo gak kumpul gak bareng kalau ngucap sapa ashabi Rasulillah na'am nggih kan Nabi kita daharnya itu sendiri-sendiri, enggak kumpul bareng, tak nampan, tak lengser, kok. Kalau nanti kau sedang kaji Nabi Fajr Dami'ul, mau kau kumpul lo, sopo siro kabe. Fajr Dami'ul, mau kau kumpul lo, sopo siro kabe. Ala to'amikum, ingatasi panganan siro kabe. Ala to'amikum, ingatasi panganan siro kabe. Wan guru, lan buta sapa sira kabeh ismallahi ing jenenge Allah yubarok moga dibarokai sapa lan sira kabeh sapa sing nyepot mau sing nyepot sapa sing nyepot lha iki pasang cuwi kuwi yubarok moga dibarokai sapa lan sira kabeh Barok moga ten barokai sekolah kumaran sirokabe suji yang dalam to'am. Rawahu rasa yang kujuruke. Rawahu mengatakan yang hadis sebab Abu Dawud imam Abu Dawud. Rawahu mengatakan yang hadis sebab Abu Dawud imam Abu Dawud. Soalah babul amri dari itu bab nerangno perintah bil akli kelawan maya. Kemudian di bil fasati saking ingkiri lengser. Menjadi di fil fasati saking pinggir lengser. Ini coba ini. Ya, ini. Saking pinggir lengser. Wana hilan nyegah anil akli saking mangan. Anil akli saking mangan luin wasatiha saking tengah-tengah kos'ah. Kos'ah mangkok no. Bihi iku tetap yang dalam babul amri fil akli menjadi fil kos'ah ilahiri. Kau tapi jauh kan di sini sallallahu alaihi wasallam mari tahu wa kullan mangan wasallu siro lima saking pal koro yalika kang yang dini hukum ma ing dini saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dikasih dengan kanjeng Nabi, al barokat tanzilu was toam, wasa toam. Kalau al barokat utai barokah, ikut tanzilu, ikut turun apa barokah. wasatat to'ami ing dalam tengah-tengah panganan. Pakulu mau kemangano sopo siro kabeh min hafataihi saking pinggir lurune panganan. Min hafataihi saking pinggir lurune panganan. Wala takulu lan ojo mangan sopo siro kabeh min wasatihi saking tengah-tengah panganan. Rawahu ngriwayatake ing hadis sopo Abu Daud. Al-Tirmidhi dan Imam Tirmidhi. Waktu Allah lang ini kawasinan Al-Tirmidhi hadithun hasanun. Utawi iki iku hadithun hadith hasanun hasan suhihun. Kala wa al-Abdillah ibn Busrin radhiyallahu anhu. Kala ini kawasinan Abdullah kana ono iku Nabi katwi kanjeng Nabi suhihun. Iku li Nabi katwi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kos atul apa mangkok lengser. Juga lu kan sing ucapno laha marang kos tak apa al-gharra. Apa al-gharra? Dadi lengser ini, mung besar ini. Jadi jenenge mangkok ikannya Nabi al-gharra, mana jenenge al-gharra. Yahmiluha gawa ing kos'ah sopo arba'atu rijalin papat piro-piro wong lanang. Sing gawa papat, gue berarti kecini lengser. Nanti Fatimah. Lanang no. Sopo arba'atu rijalin wong papat piro-piro wong lanang. Sing gawa itu empat orang. Berarti saking kecini. Palama adhaw Falama adhaw moga semangsane melebu waktu duha sapa wong akeh wajadu lan salat sapa wong akeh adduha kelawan salat duha. Oh, berarti iki salat duha itu diri berarti jamaah iki salat utia mongko ditekakno apa bitil kal kosati mengkono-mengkono mangko. Apa bitil kal kosati apa kelawan mengkono-mengkono mangko. Salat duha selesai, mangko dihidangkan. Ya tak mangko itu. Ya. Ana ae dine iki. Iki sarapane mari salat duha. Ya ning ngertakno sapa Abdullah bin Busair. Ya ning ngertakno Sidin Abdullah bin Busair wa qad turida fiha wa qad turida lan teman-teman jen. Kala wapat turi dalam teman-teman dan wai apa sarit apa fiha ing dalam kosa diberi sarit. Sarit itu makanan yang terbuat dari daging. Kala wapat turi dalam teman-teman diwai sarit apa fiha ing dalam kosa makanan sarit faltafu alaiha faltafu moko. Kala baltaku mongko bubung sopo sahabat alaiha ingat tadi kos'ah. Wah, teko nak lengser ini bubung mangan bareng bubung ya. Kala kedua ini mongko ya mongko lengser besar mangan bersama-sama, makan bersama-sama bubung bareng-bareng. Kala maka turu mongko semang tari ake. Kala maka turu mongko semang tari ake sopo sahabat sing dahar semakin banyak. Jata mongko ibu jenengi berlutut, ye. Apa kata nanti? Jata mongko berlutut. Sinten Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berlutut kanjeng Nabi ya. Jadi kanjeng Nabi berlutut. Perkara kaki nuwong. Lalu kanjeng Nabi duduk dengan cara berlutut. mengucap sopo Arabi rung Arabi. Pakola mengucap sopo Arabi rung Arabi ma hadil jalsah ma utawi opo iku hadil jalsah iku lalu iku lalu mati koyo opo ma utai opo iku hadil jalsah iku lalu buai iku lalu mati koyo opo iki. Kolang di kota Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iki lho kok ya piye kira Rabi mulo kok kok ya. Kalau di sosmed sallallahu alaihi wasallam. Ibu ja'ala ni. Dan tekno sinten Allah ing ingsun. Abdan ing kawulo. Kariman kang mulya. Kariman kang mulya. Walam yadi alni lan orang dadekno sinten Allah ing ingsun. Lan orang dadekno sinten Allah ing ingsun jabaron ing wong kang akeh maksane. Jabaron ing wong kang akeh maksane. Anidan. Bala anidan tur kang melenceng. Anidan tur kang melenceng, melenceng dari kebenaran. Pemakalan ulingi dika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulo min hawalaiha. Kulo manan sapa sira kabeh. Min hawalaiha saking kiwa tengene qas'ah. Min hawalaiha saking kiwa tengene qas'ah. Makan dari sisi-sisi lengser. Wada'u lan ninggalo sapa sira kabeh. Wada'u lan ninggalo sapa sira kabeh. Zirwataha, zirwataha, kala zirwataha, ing pucu'e kos'ah. Atau sing tengah-tengah itu sing munjung, ojo dipangan disik, keri-keri. Pergani barokah di situ, mungkin ada pangan tak wis. Wonten ya, barokah itu tahu no. Kala yubaroku biha, yubarok apa yubaroku? Yubarok. Yubarok mau kodil barokai, apa biha yang dalam kos'ah. Mubarak moga den barokai apa biha ing dalam kota rawang riwayat sapa Abu Dawud lajeng kelawan sanad dari Ibn Al Bagus dirwataha utema ane dirwataha iku alaha luwe dukure kosah iku dirwataha dukure kosah kasbidali hale kelawan kasroizal wadomiha lan domaizal durwah dirwah babu karo iya akli utawi iku bab rango makruh mangan utagian hale apa iku jenenge hale layangan kala utagian hale layangan kala utagian hale layangan. Qala an Abi Juhaifah rupane Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala dikasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu ora mangan sapa ingsun qala mutaqian halil ruh lelayangan mutaqian halil ruh lelayangan apa manane mutaqi marine rawang ngri ngriwayatake ning hadis sapa Bukhari Imam Bukhari qala dikasih Al Khattabi Imam Al Khattabi kangeten kalau mutaki utai mutaki wong kang lungguh lelayangan guna ing dalam kene panggonan luar jalisu iku wong kang lungguh mutamidan hale tetanggenan ala witoin ingatasi alas yang halus ini. Ala witoin ingatasi alas halus. Tahu ing dalam ngisore wong. Tahu ing dalam ngisore wong. Tahu ing dalam ngisore wong. Kala makro sampai arah ya, kala ing iku sinten sampe ngantuk. Tumpak noy. Kala ketika sama Allah itu biwa aroda anahu yang la yakudu alal wito wal wasa'in kafi iman yuridu ikhar minat to'am. Kala ketika sama yang disenangi kala ketika sedan al-khattabi ketika ini wa aroda lan ngarep nosisin kanjeng Nabi anahu ing sebuah kanjeng Nabi ikulah yakudu orang lunggu senangi kanjeng Nabi alal wito'i ing watase apa yang jenenge alas yang halus. Koyok nek alas e halus, kerasan apa mboten lungguhne? Kerasan. Berarti nek lungguhe kerasan mangane eh ngono mangane. Yang dimaksud ngono iku aku gak kate lungguh aku. Kan lungguh di atas alas yang halus saat makan karena untuk jadi kerasan. Ya. Mergo nek kerasan mangane akeh saiki ono televisi. Wai ini, ya dong. Wih, semakin lama semakin kenyang, semakin akeh main. Yola, wis ono ngun kape saya di orang warung ni. TV, orang itu. Yola, warung dah anak hula ya kudu alur itu. Walwasa idilan piro-piro bantal. Walwasa idilan piro-piro bantal. Tapi kanjeng Nabi tidak duduk di atas bantal saat makan. Karena ini ki, engkau dah cek lo tambah ni kue keras, kalau engkau tenan ni, oh neh, bantal engkau cukup mangan sih enak, bantal engkau air neh mangan mana? Soalah bagian ini ki, kafir liman, ini koyok kepenggawe ni wong, yuri dukang ngarep no sokoman al iktaro. Kala al-iktaro ingekeh no minatoami saking panganan. Kala baliyakudu tetapi nunggu dengan kanjeng Nabi. Kala baliya mustawbizan halimung sing ora jenak. Lunggu ini gak jenak. Ngerti gak jenak? Jenak itu apa ya? Mantep. Waktu itu jenak. Itu gak jenak itu gak macet tenanan. Nek macet tenanan gue. Ini kaya-kaya kate mangan tenanan. Posisinya diatur supaya mangane anteng. Kanjeng Nabi mboten kaya water. Ada nek ngatur posisi ben enak mangane. Waduh iki berarti akeh mangane. Kanjeng Nabi mustaudina. Lah mustaudinan ora wong sing iku jenenge man apa iku jenenge mantep iku. Lungguh kanthi napa? Kanthi mantep, kanthi mutu mancep. Dadi lungguhe mboten lungguh sing tumancep wae iki. Iku jenenge mustaudina. Manane mustautian ini. Jadi la mutmainan, la mustautian ya. La mustautian kan. Apa mutmainan? Mustaufizan la mustautian. Kalau saya mutmainan ya. Kalau la mustautian, kalau saya la mustautian. Tinan, nek mustauti an maknane orang gawe alas sing halus. Nek mustauti an, nek mustauti nan orang tumancep. Tumancep berarti lungguin, itu orang lunggu tenanan. Yola berarti kaya wong mangan kate sedih lho ngoten lho. Sama ditawari wong isin kate mangan, nek posisine gak kira dimantepno kan kan. Pasti kaya kepingin mangan sepithik wae. Ha niku yang dimaksud dengan mustau. Bukan mustahilnya, nek mustahilnya ni semantap lumbu, bidangan teko, wah, tengah kali apa sih lo kau koyok ye? Saya kira ni mangan ini jadi apa? Wayak bululan dan kencing nabi, bulhotan kelawan secukupnya, secukupnya, secukupnya. Artinya sak cukupe kebutuhan di hari itu untuk hari ini. Enggak warak, warak. Secukupnya. Sing penting iso urip ngono lho ya. Sing penting ibadah dadi nopo? Tenang, tidak butuh makan banyak. Penting urip. Kalau ada utawi iki jauh penafsiran iki iku kalamul khotobi, iku kalami imam khotobi. Wasyar wal isyara sapa wiru sapa liyane khotobi. Ila annal mutaki'a marang setuhune wong kang lungguh lelayangan. Ila annal mutaki'a marang setuhune wong kang lungguh lelayangan wal ma'ilu. Iku wong kang condong ala jambihi ing atase lambunge wong. Ala al ma'ilu ala jambihi. Iku wong sing apa iki jenenge condong ala jambihi. Ingatasi lambungi wong Wallahu alam. Jadi yang harus mengerani Al-Ma'il ala jambi ini ngeten mangane modelnya kaya turun-turun ngeten. Jadi apa namanya condong ke lambungnya. Lambung kan ada di sini. Jadi ini mangane wai ketawa turu ya, makan sambil tidur. Tiduran itu akhirnya mengatakan mutasi al-jambiya. Nek tim makan sambil tidur-tiduran, yo kandang musul segoni. Nek kandang musul kak warak, warak lo boleh makan. Salah, babu umbukur mana nih mutakian. Makasih silap nafsir mutakian yang kalian lakukan. Wa'ala nasilan saya Anas radhiyallahu anhu, kala yang dikosikan Anas. Roa itu linyali sopa yang sun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyalisan hali wong kang nunggu mukayan mukayan hali wong sing nempelno pantate kelawan bumi mukayan hali wong kang nempelno pantate kelawan bumi ya dulu halimangan dahar sinten ing kanjeng Nabi. Kala tamron ing kurma. Kala wong ngatakan ing hadis sapa muslimun imam muslim al-muqai utai maknane al-muqi walladhi huwa yursiku kang nemplekno sapa alladhi al-yataihi ing bokong lurune alladhi al-yataihi ing bokong lurune alladhi bil ardi kelawan bumi. Bayan si bulan jecek no sopo Allah di sakoihi sakoihi eng bayan si bulan jecek no sopo Allah di sakoihi sakoihi eng kontes loro ne kontes itu petis iya kentol eng kentol loro ne kancing nabi jadi cecek jadi ngeyakan gitu ya ini nah. Tapi mau mangan kurma ya penak ya. Gitu. Mangan suko ya kangelan gitu. Ya wis kondisional lah wis pokoknya intine iku mangane aja akeh. Kayak intine kan. Jadi kabeh apa kita lu lu pokoknya itu ya. Gimana nih? Ya. Tawon sender ya ora apa-apa. Ala dadi nunggu ngeten-ngeten karo sender karo mangan ta. Terserah, yang penting posisinya enak ya. Kalau mangan ini agak-agak enaknya itu mangannya gak enak agak-agak barangkali potongnya kelepit makanya nunggu ini ganjil nabi ngeten ini nah ini potongnya kelepit ya, terdesak oleh paha kalau duduk demikian pantatnya diletakkan di bumi lalu kakinya ditegakkan iya ditegakkan kondisi ditegakkan nah ini nanti makannya gak banyak-banyak segokoknya cukup sitok rasa dulu papat sih, tak manganan cukup sekok, sih, wah, biasanya boleh. Kalau ngapet sama pondok, lu emang. Ini sih itu. Kalau babus tiba bil akli utawi gigubam ramo sunai mangan. Ditalati asobi'a kelawan telu. Biro-biro triji. Ditalati asobi'a kelawan telu. Biro-biro triji. Sunnahnya makan dengan tiga jari. Tiga jari ya. Kalau itu naik gampang makan karo tiga jari. Juga kafe makan karo tiga jari. Jadi nabi naik dahar. Apa jenengi? Naik dahar. Daging dikropoti. Maksud dikropoti karo tiga jari. Enggak mungkin. Ya cepot. Gampang cepot ya. Apalagi kalau itu apa namanya lengan. Lengan tak mungkin dengan tiga jari. Pasti ngetel. Maka lihat. Lihat nomor. Lihat kondisi. Lihat situasi. Ya bagaimana yang dimakan darahnya? Tolong. Tiga jari. Kalau yang kalau sendok sendok saya ini mungkin ya mungkin dikokok juga berat-berat. Nah, ini sama sendok sembarang. Kalau wasiba bila kila asobi langsung naik menjilati biro-biro jari. Jadi disunahkan jari-jari itu dijilati sebelum kalau sebelum dibasuh. Dijilati dulu, karena kita nggak tahu barokah makanan itu di mana, apa yang tersisa di jari sampean, apa yang sudah masuk. Nah, mendingan dijilati dulu itu nek mangane langsung menggunakan. Ya toh, kalau ini makannya zaman dulu jelas sendok itu jarang, jelas itu, ya kan? Jelas tahun. Yang penting kan bersih toh ya, yang penting bersih. Lah kok nek karo sendok ya sendok itu dijilati. Nah, ya dah, kayak waktu itu. Bukan rakus ini, tidak. Kita melihat mana barokah. Wakarohiyati masfihalan makruwe mengusap asobe. Kau dah lagi ha, yang dalam saat dulu ni. Kalau menjilati asobe sebelum dijilati makruh hukumnya diusap dengan menggunakan satu tangan atau dibasuh. Ya, hukumnya makruh. Jadi ini yang pas dijilati ojo langsung dibasuh, ojo langsung diusap. Pasti gua bilang kilkos adilan sunai menjilati mangkok. Ya tau mangkoknya dijilati bisa. Wah, jadi naik dahar itu sing entek bersih. Ngono, memang saya kira udah bersih. Jadi naik dahar itu dibersih nolis. Dudu-dudu dintek nol. Kuah-kuahnya dihabiskan, jangan disisakan sedikit pun. Satu nasi jangan bisa, habiskan semua. Kecuali nek sambel lho, lorok ini matamu ya. Jadi nek iso itu dintek no kafe, kuah-kuahnya ya. Saya ini kemainnya pun. Ya. Jadi ada mangan, gak dintek no. Kita kasihan, kasihan. Dengan orang yang menyuguhkan, apalagi nek wis ditaker ya. Ku habiskan sebersih-bersihnya. Tuan rumah seneng itu, bener sak seneng-seneng. Tapi nek mboten telat itu tuan rumah nelongso. Tenang itu. Makanya nek disuguhi wis di hidup itu nek iso entek. Nek wis nanan bersihkan rumah jangan tersisa. Itu bahkan sunahnya diapang lagi dicilati. Seneng gak tuan rumah-rumah itu? Wah, seneng banget ya Allah. Manfaat tenang mas aku coba marem tenang soala wahdil lukmati wahdil lukmatilan apa jenengi wahdil lukmatilan mengambil puluhan Allah dikang tas kutukan jatuh apa lukma minggu saking wong wa aglihalan makan lukma wa masihalan usap lukma. Wahdi halan mangan lukma, wamasi halan musab lukma. Ba'da laqi ing dalam sause. Kala ba'da laqi ing dalam sause menjilati. Musab no mau bisa ibi kelawan sa'id. Itu hari sa'id iki. Kok diusap no hari sa'id? Oh sunai rek diusap no sa'id. Wih golek mari mangan sa'id. Kala wal kojami sa'id iku iki. Apa ini? Lengan. Yeah. wal kodam ilan jelamaan wa wairiha lan yani sa'id kodam. Jadi sunahnya Nabi mengambil makanan yang terjatuh. Makan kok jatuh, ambil, jangan gengsi, ambil saja. Pokoknya gak najis ya dong. Ambil, contoh nek blok, coba sing buat es krim blok. Wah, gengsi, ake wong gitu. Jret, hilang kafe. Ngejo gengsi joko, sing kotor dibuang, makan. Ini aturan ikan kenapi, ben kita mboten tablir, mboten menyanyiakan. Karena setelah itu, ya, dimakan. Wa matiha ba'da lagi, wa matiha niki biru wa. Wa matiha lan musab asobe, asobe wa. Wa matiha lan musab asobe, asobe. Kala ba'da lagi bisa'id wal kodah mawairiha. Jadi setelah dahar, ya setelah dijilati, tangan jari-jarinya itu diusapkan. Kalau zaman dulu, jarang ada sapu tangan, tisu, diusapkan dengan kelamaan. Tadi, ada jari-jari. Nah, iya tak? Ya, enak. Mbak, iya kok, kalau enggak apa. Ketawa, sa'id. Ada sa'id. Ketawa makan, boleh ya ada sa'id. Tetap mulai ini. Nek nulis sa'id, ada sa'id. Nek sa'id itu maknanya lengah. Nek sa'id itu waktu selamat. Iya. Jadi lengah, misalkan kelengah sama dia. Ya. Iku mari silasi ya. Kalau kawal Allah saya kita sapu tangan yo. Sapu tangan dulu kan untuk kebersihan, iya toh. Kebersihan yang ada waktu itu sing ono yang mudah dicari adalah telapak kaki. Iya pen. Boleh tisu ya teknologinya belum ada. Sapu tangan ya masih sangat jarang sekali, pakaian yang sangat minim. Punya pakaian banyak itu sopong zaman biyen ya, karena itulah yang nanti ngusap noneng lama ini saya kyo tisu banyak ya kan ilahir itu. Nah ini kalau tisu ya gue semari cuci lagi deh langsung pikir udah nek zaman dulu air sangat sedikit karena itulah tidak menggunakan air tanah zaman kajing Nabi ya kan tempatnya tempat tanah air sangat sulit, eman-eman untuk dibasuh buat minum saja. Lo paham loh mana? Itu kalau sekarang di Indonesia, air melimpah, kita basuh dengan air demi untuk keber. Ani ini Abbas bin Rodiyul Anwar, kalau nabi kosofe bin Abbas, kalau nabi kosofe bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ida kala inggal nalikani mangan. Sopahadukum salah cicini sirokabe to'aman ing panganan to'aman ing panganan palayam sak mongkocong sak sopahadukum palayam sak mongkocong sak sopahadukum asobi'ahu ing piro-piro jarini ahadukum hatta yal'afuha sehingga menjilati sopo ahadukum ing asobe sehingga menjilati sopo ahadukum ing asobe au yul ikoha utawa menjilatkan sopo ahadukum ing asobe au yul ikoha utawa menjilatkan sopo ahadukum ing asobe muntafakun ale. Ketika kalian makan maka jangan mengusap jarinya sebelum dijilati. Kalau sekarang sebelum dibasuh, jangan dijilati. Jangan siapa diusap sebelum dijilati. Atau dijilatkan ke orang lain. Istrinya, ya, jilati, ya. Bukannya, pokok orang-orang yang tidak merasa dijilat dengan tamian. Anaknya, misalnya. Tidak, kau punya anak. Nah, iya, mari mama, saya dijilati. Wah, gila, Pak. Ya, utawi hadis iku mutafakun alaih. Dan zaman Kanjeng Nabi, air kencingnya Kanjeng Nabi diminum, darahnya Kanjeng Nabi diminum, mesu-mesu baik Kanjeng Nabi ketika apa namanya darahnya dan juga air kencingnya itu diminum. Nyampe makanya ya hukum minum. Sahabat gak cici karena apa yang dipandang bukan darahnya, yang dipandang bukan air kencingnya, tapi Kanjeng Nabi. Barokah yang diperoleh dari itu saja. Dan Kanjeng Nabi gak marah. Setelah itu diusap, setelah dilatih atau dijelaskan baru diusap. Wan kabinti malikin rodiyawan ukolang dikosinan kab. Soa itu ningali sopeng sun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya gulu halidah sinan Rasul. Makan sinan Rasul bitala di asobi'ah. Kelawan telu biro-biro jari. Itulah di asobi'a kelawan telu biro-biro jari. Faidah farogho. Mongkoing dalam nalikani selesai. Sopo ahadukum. Sopo Rasulullah. Faidah farogho. Mongkoing dalam nalikani selesai. Sopo Rasulullah. Laikoha mongko menjilati. Sinten Rasulullah ing asobe. Laikoha mongko menjilati. Sinten Rasulullah ing asobe. Awal riwayat abin ing hadis sapa muslimun imam muslim. Tiga jari. Qala wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sedulune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amaro perintah sinten Rasulullah. Perintah sinten Rasulullah bila til asabi kelawan menjilati biro-biro jari wasofatilan mangko wasofatilan mangko maka nalan indiko sinten Kanjeng Nabi iya pokoknya alat mangan di piring ini nanti kau ngeten innakum seduni sirokabe ikulah tadruna orang-orang sopo sirokabe. Ikulah tadruna orang-orang sopo sirokabe fi ayi to'amikum iku yang dalam endine panganan sirokabe al-barokatu ta'i barokah. Ini kan alasan Kanjeng Nabi menganjurkan untuk menjilati jari dan juga mangkok karena kita tidak tahu di mana letak barokah di makanan kita, apa yang masih ada di mangkok. Arwahu liwatakan hadis sapa muslimun imam muslim. Dulu kalau saya di pondok dulu mawon bareng saling set yang terakhir itu ngeropos di ini keluar sini tak bersih kalau masih ada buahnya di toko rawa aku muslimun mungkin ini orang orang ini kan sapa sih dia sih asik asik deh barokah. Kalau muslimun kalau orang makan uang sisa makan saja eh baru kan gunung dia jangan cici enggak tahu barokahnya suka muslim barokah wa an bulan saking Jabir anna Rasulullah sedulur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah ida waqa'at ing dalem nalikane terjatuh apa lukmatu ahadikum puluane puluane iku suapane salah sijine sira kabeh waliya kunha moko becik mengambil apa ahadikum ing lukmah. Balia Buddha mongko becik mengambil sopo ahadikum ing lukma. Paliumito mongko becik nyengkrik membuang. Ala mongko becik membuang sopo ahadikum ma ing perkoro. Karena kang ono opo ma. Ibu biha tetap ing dalam lukma. Min adan saking kotoran. Walia kulha lan becik mangan sapa ahadukum ing lukmah wala yadahalan ojo ninggal sapa ahadukum ing lukmah disyaitoni marang setan ojo ditinggal kanggo setan iki manane tapi nek makanan kalian jatuh, ambil kotorannya, buang yang masih ada, silakan dimakan, jangan ditinggalkan untuk makanan setan. Wala yamsa lan ojo ngustab sopa ahadukum yadahu ing tangani ahadukum bil mintili kelawan satu tangan hatta yal aqo sehingga menjilati sopa ahadukum asobi ahu ing piro-piro jarini ahadukum asobi ahu ing piro-piro jarini ahadukum fainahu krono setuni ahadukum ikulaya dari ikulaya dari orang waru sopa ahadukum di ayi to'ami iku ing dalem endi-endine panganani ahadukum di ayi to'ami iku ing dalem endi-endine panganani ahadukum al-barokatu tai barokah Allahum riwayat akan ingati sopa muslimun imam muslim. Arek mulai ni besok ni, arek pelajar dulu ya. Besok, pelangnya besok. Yang aziran kau yang mulai, kau pas yang ini kan ada. Tahu arek, arek yang baru. Ambil lagi, mau yang lagi. Yang kita mulai pamit, ya Allah wa nikmal. Amin. Cocok kami dukun-dukun.